Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap antum dan antunna semua ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kumaha atuh damang sadayana? Alhamdulillah. Baik ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita bersyukur kepada Allah jalla wa ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam tempat yang paling ia cintai di atas permukaan buminya ini. Di salah satu dari rumah-rumahnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbal biladi ila Allah masajiduha." Sesungguhnya tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan buminya adalah masjid. Dalam rangka talabul ilm, atafaqquh fid din dan atawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr di antara kita. Dan insyaallah taala untuk materi yang diajukan kepada kami akan kami singgung dan bicarakan dengan membaca salah satu dari kitab yang ditulis atau karya salah satu dari para ulama kita di masa ini yang sebenarnya ini adalah daurah beliau yang kemudian ditranskrip dan menjadi sebuah risalah. Karena jamaah ini dimuliakan Allah, berbicara tentang rumah tangga, kita tidak berbicara dengan pengalaman kita. Karena pengalaman manusia berbeda-beda dan beraneka ragam. Dan pengalaman sebagian kita belum tentu cocok untuk sebagian yang lainnya. Berbicara tentang rumah tangga juga tidak berbicara dengan perasaan. Karena perasaan manusia juga berbeda-beda. Perasaan kita tidak sama dengan perasaan orang lain. Sebagaimana perasaan orang lain tidak sama dengan perasaan kita. Cocok bagi kita belum tentu cocok untuk orang lain. Dan kita pun walillahil hamdu wal minnah. Dengan yang adanya Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah di tengah-tengah kita. Maka kita tidak butuh kepada pengalaman seorang syekh, pengalaman seorang ustaz, atau seorang kiai tentang menjalani bahtera rumah tangga. Karena sesungguhnya Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah sudah cukup sebagai petunjuk dan bimbingan untuk kita membangun rumah tangga kita agar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan sebagai pintu dari pintu-pintu kebaikan dunia dan akhirat untuk kita dan anak keturunan kita. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kenapa sebelum ana membaca kitab yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini, ana tegaskan dengan ini? Karena ana melihat sebagian orang terlalu pede ketika berbicara tentang sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga, sebagian pemateri terlalu pede untuk menjadikan perjalanan rumah tangganya sebagai contoh dan uswah hasanah bagi manusia. Seakan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta putuah ulama Islam yang datang setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka telah wafat dengan kebaikan belum cukup sebagai bimbingan dan sebagai petunjuk. Bahkan ana pernah terkejut ketika menghadiri salah satu dari walimah pernikahan. Berceramahlah seorang penceramah yang mungkin keumuman manusia sangat menganggap keilmuannya atau pamornya. Namun yang mengejutkan isi ceramah dari awal hingga akhir yang disebutkan adalah pengalaman pribadi sang pemateri, sang penceramah tentang rumah tangga. Dengan pedenya penceramah tersebut mengatakan, kalau saya mengajarkan kepada istri dan anak-anak saya prinsip rumah tangga itu begini, begini, dan begini. Ya akhi, di tengah-tengah kita ada Al-Quran dan As-Sunnah. Di tengah-tengah kita ada rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di tengah-tengah kita ada atharus salaf. Kenapa harus sepede itu seorang ustaz, seorang dai, seorang penceramah menjadikan perjalanan rumah tangganya yang sifatnya pribadi sebagai petunjuk dan bimbingan untuk orang lain? Sementara perjalanan rumah tangga kita belum tentu cocok untuk orang lain selain kita. Pengalaman kita belum tentu cocok untuk orang lain. Karakter anak istri kita belum tentu sama dengan karakter istri dan anak orang lain. Kebutuhan kita juga belum tentu sama dengan kebutuhan rumah tangga orang lain. Tetapi kalau Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, maka petunjuknya baku. Petunjuknya berlaku paten sampai hari kiamat dan universal. Dan Allah Jalla wa'ala telah berfirman di dalam sebuah ayat yang sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita dari surat Al-Ma'idah. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian. Dan aku telah ridhai Islam ini sebagai agama kalian. Demi Allah jemaah, untuk mengetahui sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga, kita tidak butuh kepada selain Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Karena tidak ada rumah tangga yang lebih bahagia di muka bumi ini dan lebih layak untuk kita ikuti selain daripada rumah tangganya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ibunda-ibunda kita dan petuah ulama Islam yang datang setelah mereka dan mereka telah wafat di atas kebaikan. Ada sebuah ucapan yang sangat indah dan seyogyanya kita tulis dengan tinta dari emas dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Disebutkan di dalam kitab Al-Ibana Ibn Battah. Beliau mengatakan man kana minkum mustannan faqad mat. Afan man kana minkum mustannan falyastan biman qad mat. Fa innal ahya la tu'manu alaihimul fitnah. Apabila kalian ingin menjadikan seseorang sebagai figur kalian, maka jadikanlah orang yang telah mati di atas kebaikan sebagai figur kalian. Dan jangan pernah menjadikan orang yang masih hidup sebagai figurmu. Kenapa demikian? Fa innal ahya la tu'manu alaihimul fitnah. Karena orang yang masih hidup seluas apapun ilmunya, seorang ulama kah, seorang syekh, seorang ustaz kah, dia masih hidup. Tidak ada yang bisa menjamin dia akan mati dalam keadaan masih istiqamah. Kalau kita sudah terlanjur menjadikannya sebagai figur kita, ayadzin billah, andai kata dia menyimpang, mungkin kita akan mengikuti dia. Atau membuat kita jadi futur dari jalan istiqamah. Karena melihat figur kita saja sudah futur. Namun jika yang kita jadikan sebagai figur kita adalah orang-orang yang telah wafat di atas kebaikan. Dan yang terdepannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatnya radhiyallahu anhum yang telah mendapatkan gelar dari Allah radhiyallahu anhum. Kemudian a'immatul huda wa masabihud duja dari kalangan para ulama yang datang setelah mereka dan telah wafat di atas kebaikan. Maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Nah. Jamaah yang dimuliakan Allah, untuk materi ini ana akan membaca sebuah kitab yang berjudul Asbabu Sa'adatil Usrah. Sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga. Karya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaini hafizahallahu ta'ala. Di dalam kitab ini kurang lebih beliau menyebutkan 9 sebab utama yang dapat menciptakan kebahagiaan, ketenteraman, sakinah, mu'adah dan rahmah di dalam rumah tangga seorang muslim dan muslimah. Karena berbicara tentang pengalaman, maka jamaah jauh lebih pengalaman dari ana. Ada yang sudah punya cucu lagi, ya kan? Ada yang lebih duluan makan garam. Dan ada yang lebih banyak lagi makan garamnya daripada ana. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membaca 9 sebab dari sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga dari kitab ini sebagai nasihat dan bimbingan yang ana utarakan untuk diri ana pribadi, keluarga ana yang ikut menghadirinya, dan semua antum dan antuna yang ana cintai karena Allah Jalla wa Ala, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat. Sebelum ana membaca 9 sebab kebahagiaan rumah tangga yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Rahim Hafizahullah Ta'ala di dalam kitab ini, ana ingin menyampaikan beberapa muqaddimah terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam kitab ini. Yang pertama, hendaknya kita yang telah berkeluarga, telah memiliki istri dan buah-buah hati, atau sudah memiliki istri namun belum Allah anugerahkan anak keturunan, agar bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Karena anggota keluarga adalah nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah surat, di dalam Al-Quran ada sebuah surat namanya An-Nahl. Dan nama lain surat ini adalah An-Ni'am. Nama lain dari surat ini adalah An-Ni'am. An-Ni'am artinya nikmat-nikmat. Karena di dalam surat tersebut Allah menyebutkan berbagai nikmat yang telah ia anugerahkan kepada hambanya. Dan banyak dari mereka yang tidak mensyukurinya. Maka Allah menuntut mereka untuk mensyukurinya. Dan di antara nikmat yang Allah sebutkan di dalam surat tersebut dan di awal-awalnya adalah nikmat memiliki anggota keluarga. Nikmat rumah tangga. Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada." Dialah Allah Jalla wa Ala yang telah menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan kalian, istri untuk kalian. Nah, secara ikhtiar kita mendapatkan istri karena kita punya uang untuk menikah. Itu secara sebab. Yeah. Orang tua kita yang membiayai walimahan kita. Atau orang lain yang menjodohkan kita dengan seseorang. Namun ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah, itu semuanya adalah anugerah dari Allah. Ighfir li waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tanpa harus merinci. Sebagian teman-teman kita jamaah kalau berdoa dia harus merinci. Ya Allah, jika ayah dan ibuku masih hidup dan mereka muslim. Harus rinci itu dia harus berdoa. Maka rahmatilah mereka berdua, ampunilah mereka berdua, pertemukanlah kami. Namun apabila mereka bukan muslim dan mereka masih hidup, berikanlah hidayah kepada mereka untuk mengenal Islam. Namun kalau mereka telah wafat. Nah, maka di dalam surat ini jamaah dimuliakan Allah. Allah mengajak sebagian besar manusia yang tidak menganggap ini sebagai nikmat dan anugerah dari Allah. Andai kata seorang lelaki menganggap istrinya sebagai nikmat dan anugerah dari Allah, enggak akan mungkin dia mudah kata-kata kasar. Bahkan sebagian orang mengeluarkan nama-nama hewan yang terkadang sebagian hewan itu belum pernah terlihat oleh matanya sendiri ketika marah sama istrinya. Demikian juga seorang istri, apabila dia menganggap suaminya sebagai nikmat dan anugerah yang Allah anugerahkan kepadanya, dan banyak wanita belum memilikinya, maka dia akan bersyukur kepada Allah, akan bersabar dengan berbagai kekurangan dan kekhilafahannya. Demikian juga kita apabila memandang anak-anak kita yang selama ini mungkin menjadi sebagai ujian terhadap kita karena karakter sebagian mereka, kita akan mendidik mereka dengan penuh cinta, dengan penuh kelemahan lembutan dan kesabaran. Demikian juga kaum anak terhadap kedua orang tuanya. Maka ini prinsip sangat penting jemaah. Sehingga Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl yang nama lainnya adalah An-Ni'am. Nikmat-nikmat dari Allah. Kalau kita melihat di tengah-tengah masyarakat kita, bagaimana sebagian kaum suami memperlakukan istri mereka, maka kita menganggap, dia tidak menganggap istrinya itu sebagai nikmat dan anugerah dari Allah. Demikian juga apabila kita melihat perbuatan dan sikap, serta perangai sebagian kaum wanita terhadap suami mereka, mungkin kita akan mengatakan dan menilainya, dia tidak menganggap suaminya sebagai nikmat dan anugerah dari Allah. Demikian juga apabila kita melihat bagaimana sebagian orang tua memperlakukan anak-anak mereka dengan penuh kekasaran. Dengan cara yang kasar, setiap marah yang keluar sumpah serampah. Doa-doa kejelekan, doa-doa kutukan, doa-doa laknat. Kita akan mengatakan mereka tidak menganggap anak mereka sebagai anugerah dari Allah Jalla wa'ala yang Allah anugerahkan kepada mereka dan banyak dari selain mereka yang belum memilikinya. Makanya di dalam surat ini Allah terangkan dan Allah ingatkan kepada kita bahwa anggota keluarga yang kita miliki adalah nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala. Maka mulai sekarang jamaah pandanglah istri kita sebagai nikmat dan anugerah dari Allah. Demikian juga kaum ibu-ibu. Pandanglah suami anti sebagai nikmat dan anugerah dari Allah. Di mana banyak wanita di luar sana yang mungkin lebih cantik dari anti, lebih salehah dari anti, lebih kaya dari anti, tetapi sampai saat ini dia belum punya suami. Nah, sampai saat ini dia belum punya suami. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat anggota keluarga yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dan saudara-saudara kita yang belum Allah mudahkan sampai saat ini untuk berumah tangga, semoga Allah Jalla wa'ala anugerahkan untuk mereka anggota keluarga yang saleh dan salihat. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah, berbicara tentang sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga, maka ada hal yang perlu kita ketahui, bahwa seorang muslim dan muslimah ketika berumah tangga, maka visi dan misinya tidak seperti orang kafir. Yang visi dan misi mereka tidak dibangun di atas nilai-nilai iman dan amal saleh. Adapun seorang muslim dan muslimah ketika dia berumah tangga bukan sekedar untuk mencari nilai-nilai dunia yang bernama kecantikan, kekayaan, fasilitas dan sebagainya, karena di dunia ini tidak akan ada yang abadi. Kecantikan istri kita akan pudar dengan berjalannya waktu dan bertambahnya umur dia. Sebagaimana ketampanan seorang suami dan kegagahannya akan semakin berkurang dan semakin pudar dengan berjalannya waktu dan bertambahnya umur dia. Apalagi sebagian ulama mengatakan kasratul imsas tuqillul ihsas. Seringnya berinteraksi itu menghilangkan sensitivitas. Yang cantik saja akan terlihat tidak cantik lagi apabila setiap hari terlihat. Lelaki yang tampan di mata sebagian wanita tetapi belum tentu tampan di mata istrinya. Kenapa? Karena 24 jam dia melihatnya. Kasratul imsas tuqillul ihsas. Seringnya berinteraksi menghilangkan sensitivitas. Maka jika kecantikan, ketampanan, kekayaan dan kesehatan yang dijadikan sebagai landasan rumah tangga, itu semuanya akan fana. Kullu man 'alaiha fan. Suami yang kaya bisa jadi seketika berubah menjadi miskin. Suami yang tampan dan gagah bisa jadi suatu ketika dalam waktu sekejap dia jatuh stroke, lumpuh. Demikian juga istri yang cantik jelita. Dengan mudah Allah Jalla wa'ala menjadikannya dalam sekejap waktu menjadi istri yang cacat. Menjadi istri yang hilang kecantikannya karena suatu kecelakaan lalu lintas yang menimpanya. fasilitas yang kita miliki, apakah itu rumah dan kendaraan, sangat mudah bagi Allah dalam sekejap waktu untuk mengambilnya. Yang tadinya kita kemana-mana naik mobil, kini harus berjalan kaki karena tidak memiliki lagi kendaraan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Oleh karenanya, jika kesempurnaan yang kita kejar dalam rumah tangga adalah perkara dunia, maka itu tidak akan pernah menjadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tetapi apabila yang kita targetkan dari kesempurnaan adalah perkara agama, iman, dan amal soleh yang ada pada istri dan anak-anak kita, maka insyaAllah ta'ala tidak ada yang lebih melanggengkan sakinah, mawaddah, dan rahmah di dalam rumah tangga kita selain dari nilai-nilai iman dan amal soleh yang kita realisasikan bersama. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Berikut ini Syekh Sulaiman Ar-Ruhaini hafizahallahu taala sebelum menyebutkan 9 sebab kebahagiaan rumah tangga, maka beliau mengatakan terlebih dahulu, wa yajibu an na'lam anna 'indama natakallamu an sa'adatil usr la na'ni an takuna al-usratu bila mashakil. Namun seyogyanya kita ketahui bahwasanya ketika kita berbicara tentang kebahagiaan rumah tangga, bukan berarti rumah tangga itu tidak boleh ada kecekcokan di dalamnya. Itu mustahil tidak terjadi di antara manusia. Fa inna min tabi'ati ijtima'in nas an taqa'a bainahum ba'dhun munaqisat. Karena merupakan dari tabiatnya manusia, kalau mereka sudah berkumpul pasti ribut. Ada aja kekhilafahan, perselisihan, pertengkaran di antara mereka. Apalagi dengan anak istri 24 jam sama kita, siang dan malam. Ngumpul online doang aja bisa ribut, padahal ngumpulnya online. Lihat grup WhatsApp. Jarang jumpa. Bahkan kita udah ribut sama orang yang mungkin kita gak tahu siapa ini orang, padahal tadi malam habis ngopi sama kita. Itu cuma ngumpul di grup, bisa ribut. Atau ngumpul sama teman yang cuma seminggu sekali kita ngopi sama dia. Dalam waktu 5-10 tahun bisa ribut. Ngumpul satu yayasan. Tahun keempat, kelima, keenam, biasanya udah pada ribut tuh. Ya. Apalagi rumah tangga. Nah. Apalagi rumah tangga. Setiap hari kita bertemu. Seperti ini katakan, ya. Hukama tadi, ahli hikmah tadi, kathratul imsas tuqillu al-ihsas. Sering yang berinteraksi dengan seseorang menghilangkan sensitivitas. Nah. Maka Syekh mengatakan ketika kita berbicara tentang rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, bukan berarti di dalam sebuah rumah tangga itu enggak boleh ada kecekcokan. Karena merupakan tabiatnya manusia kalau mereka sudah berkumpul, kalau mereka sudah bertemu, akan ada kecekcokan di antara mereka. Oleh karenanya kita semua pernah mendengar hadis Nabi kan? Dalam Sahih Bukhari di mana Nabi SAW menyebutkan tidak ada seorang Nabi yang diutus oleh Allah kecuali sebelumnya Allah jadikan beliau sebagai pengembala kambing. Ya kan? Kenapa bukan pengembala unta? Dan kenapa bukan pengembala sapi? Kata para ulama, karena kambing memiliki kemiripan sifat. Bukan muka ya. Kemirikan sifat dengan manusia. Apa itu? Mereka susah banget dikumpulkan. Jarang sekali antum bisa melihat kambing berkumpul bareng. Nah, itu. Kalau mereka sudah berkumpul, ya, mudah sekali berpencar. Dan kambing adalah hewan ternak yang harus dikembalai dengan lemah lembut. Hewan yang paling mudah stres. Hewan ternak yang paling sensitif. Hanya gara-gara masuk angin, bisa wafat dia. Langsung almarhum dia. Gara-gara masuk angin. Sehingga seorang pengembala harus mengembalainya dengan penuh lemah lembutan dan siasat. Demikianlah manusia. Maka yang Nabi mengatakan, tidak ada seorang Nabi yang Allah utus illa kana ra'iyal ghanam, kecuali sebelumnya Allah jadikan dia sebagai pengembala kambing. Wala anta ya Rasulullah, apakah demikian juga dengan engkau wahai Rasulullah? Iya. Saya dahulu adalah pengembala kambing. beberapa masyarakat Mekah ala qararit untuk bertahan hidup. Semenjak kecil Nabi kita SAW harus berjuang menghidupkan dirinya sebagai anak yatim piatu sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, maka saya ingatkan di sini, ketika kita berbicara tentang rumah tangga, ya bukan berarti rumah tangga enggak boleh ada keributan sama sekali, tidak boleh ada kecekcokan sama sekali. Nabi kita sendiri pernah dibanting piring oleh istrinya di depannya. Dan tidak ada rumah tangga yang lebih bahagia daripada rumah tangga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kan? Di sana Nabi sedang duduk bersama para sahabatnya. Dan di rumah ada ibunda Aisyah. Datanglah utusan dari salah satu istri Nabi yang lainnya membawa makanan di dalam sebuah piring, sebuah bejana. Utusan ini mengatakan, ya Rasulullah, ini makanan dari istrimu fulan. Ibunda kita langsung mengambil sebelum Nabi mengambilnya, kemudian langsung membantingnya. Sehingga makanan tumpah ruah dan piringnya berhamburan. Tapi lihat bagaimana Nabi menyelesaikannya. Apakah saat itu Nabi langsung mengeluarkan talak tiga kepada ibunda Aisyah? Apakah Nabi langsung main tangan, kamu ini ya dasar istri enggak punya akhlak, percuma udah mondok ya, percuma ex santriwati ente ya? Apakah Nabi langsung mengeluarkan tumpah serampah kepada ibunda Aisyah? Nabi cuma tersenyum. Justru tertawa dan berkata kepada para sahabat, pada ada tamu. Bayangkan, antum punya istri, piring, dia banting di depan tamu antum. Antum apain tuh istri? Jujur. Hah? Minimal nahan, awas kalau tamu udah pulang ya. Minimal kan, itu udah paling sabarnya itu. Ya, kalau yang darahnya, tensinya 250, langsung darah 3 di sana itu. Nabi mengatakan kepada para sahabat sebagai tamunya, gharat ummukum, ibunda kalian sedang cemburu, kalian tenang aja, enggak usah tegang. Ya. Gharat, ibunda kalian sedang cemburu. Kemudian Nabi memanggil Aisyah mengatakan, al-ina bil-ina, wa ta'am bit-ta'am, wahai Aisyah, piring harus kamu ganti dengan piring. Dan makanan harus kamu ganti dengan makanan, karena itu bukan punya Nabi. Itu punya istri Nabi yang lain. Kalau punya Nabi mungkin enggak perlu diganti. Nah, artinya Aisyah tetap dididik. Meskipun dari satu sisi beliau memakluminya karena kecemburuannya. Demikian juga Aisyah radhiyallahu anha ketika cemburu kepada Safiyyah, salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cantik jelita, maka Aisyah mengatakan, "Wahai Rasulullah, apa itu Safiyyah? Pendek dia," katanya. Ya, pendek dia. Nabi mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzijat bihal bahr lamazijatuh. Nabi tidak langsung menampar Aisyah karena mencela istri beliau yang lainnya, tidak langsung menceraikannya. Tidak langsung mengatakan, ya udah kalau kamu minta cerai, abang akan ceraikan, masih banyak akhwat ngantri nunggu abang. Ini kepedean namanya. Ya. Nabi tidak menamparnya, tidak mencaci makinya, tetapi Nabi tetap mendidiknya. Nabi mengatakan, engkau telah mengeluarkan sebuah pernyataan, sebuah perkataan. Apabila perkataanmu ini dicelupkan ke dalam laut, maka akan membuat air laut yang begitu banyak menjadi keruh. Menjadi keruh. Kecemburuannya dimaklumi oleh Nabi. Disikapi dengan penuh kelemah lembutan dan kebijaksanaan. Namun kekurangan dan kesalahan tersebut tetap Nabi perbaiki. Tetap Nabi luruskan. Maka Syekh katakan tadi, rumah tangga yang bahagia bukan berarti enggak boleh ada kecekcokan. Tidak boleh ada ketegangan. Nah. Namun kata Syekh, lakinna naqsulu an yakuna al-aslu fil usra as-sa'ada was-safa. Tetapi yang kita maksud dengan rumah tangga yang bahagia adalah di mana rumah tangga tersebut dibangun dan makmur dengan kebahagiaan dan ketentraman. Dan tatkala terjadi kecekcokan dan keributan, mereka mampu menyelesaikannya dengan cara-cara yang tidak menghancurkan rumah tangga mereka. Dengan cara-cara yang tidak menghilangkan ketentraman di dalam rumah tangga mereka. Nah, yang kedua, Syekh menasihati kita. Dan ini penting untuk dijadikan bahan evaluasi oleh kita semua ya. Saya sebagai seorang suami, juga sebagai seorang ayah untuk anak, 6 anak ya. Antum semua dan antumna semua. Perhatikan baik-baik ucapan Syekh berikut ini. Kata beliau, نقصد أن ترفرف السعادة على الأسرة فإذا دخل الأب أشرق البيت به سعادة وإذا خرج انتظر أهله رجوع. Jadilah engkau seorang ayah yang apabila engkau masuk ke dalam rumah, terpancarlah cahaya kebahagiaan di lembar rumah tangga Anda karena kedatangan Anda. Jangan justru menjadi seorang ayah yang tadi rumah tangga bersinar, seketika berubah menjadi gelap gulita karena telah terlihat wajah Anda oleh anak-anak Anda. Iya kan? Ada sebagian orang kan begitu, jam. Masuknya dia ke dalam rumah seperti masuknya seorang komandan ke dalam batalion. Semuanya tegang. Semuanya naik asam lambung kalau dia udah pulang. Itu di militer memang harus. Tapi ini rumah tangga, akhi. Ya. Jangan seperti ketika Namrud masuk ke dalam istana. Kata saya, jadilah engkau seorang suami yang apabila engkau masuk ke dalam rumah, terpancarlah cahaya kebahagiaan di dalam rumahmu. Wa idza kharaj intadhar ahluhu ruju'ah. Dan jadilah engkau seorang ayah dan seorang suami di mana ketika engkau keluar, maka istri dan anak-anakmu menanti-nanti kepulanganmu. Karena ada sebagian suami justru sebaliknya. Apabila dia sedang di dalam rumah, istri dan anak-anaknya selalu berdoa, ya Allah, mudahkan langkah ayah kami untuk keluar meninggalkan rumah. Lebih baik belum sepeda aja dah di luar sama kawan-kawannya daripada di rumah tegang amat bawaannya. Bahkan anak pernah mendapati dari sebagian yang masih ada hubungan kerabat dengan anak. Seorang anak berkata kepada ibunya, kenapa ayah kita tidak pergi merantau? Ya, waktu itu dia sebutkan Malaysia. Sebagaimana keumuman ayah yang lain daripada di rumah. Sering marah-marah sama ibu, sering mukul ibu, sering marah-marah sama kita. Kalau kalimat yang seperti itu sudah keluar dari seorang anak, jamaah, berarti kita sudah gagal menjadi seorang ayah. Berarti selama ini anak kita belum mendapatkan cinta dan kasih sayang dari kita. Bayangkan loh, jamaah. Seorang anak berangan-angan andai kata ayahnya pergi merantau dan jarang jumpa sama mereka dan ibu mereka. Demikian pula tidaklah dia berada di luar rumah kecuali anak dan istrinya berangan-angan agar dia tidak langsung pulang ke rumah. Namun kata Syekh, jadilah engkau seorang suami yang apabila engkau masuk ke dalam rumah, asyraqal baitu bihi sa'adatan. Terpancarlah cahaya kebahagiaan di dalam rumah untuk istri dan anak-anak. Dan apabila engkau keluar, intadhara ahluhu ruju'ah. Anggota keluargamu merindukan kepulanganmu. Jadi kalau antum apalagi yang dinas luar nih, berhari-hari dinas luar, enggak ada WA dari istri, enggak ada video call. Antum yang justru merasa aman, alhamdulillah enggak ada video call, aman nih. Mesti antum bersedih, berarti antum enggak dirindukan mana istri. Berarti antum enggak dirindukan sama anak istri jemaah. Ana mengenal sudah menjadi sebagai ayah atau ibu angkat Ana. Beliau dalam sehari, kalau sedang dinas luar, walaupun seorang pejabat, mantan direksi salah satu kementerian di Indonesia, itu dalam sehari bisa 4 kali video call sama istrinya. Pada umurnya sudah tua, 50-an pensiunnya Pak. Bahkan semenjak setelah pensiun. Bahkan terkadang mau rapat sama DPR, beliau video call dulu sama istrinya. Ya? Memberitahukan untuk bahwa akan rapat. Kenapa jemaah? Untuk menutup pintu-pintu syaitan. Apalagi antum sedang dinas luar, ya, dengan karyawan-karyawan lainnya yang lawan jenis. Apalagi banyak yang genit-genit, nginap di hotel, umur masih, ya, muda, pintu syahwat terbuka. Maka tutup seluruh pintu-pintu yang dari situ syaitan bisa masuk menjerumuskan kita ke dalam dunia syahwat. Yang menghancurkan rumah tangga kita. Dan ana yakin kalau antum yang dinas luar sehari ditelepon 3 kali video call, insya Allah pikirannya jadi bersih. Ya, ibu-ibu juga pintar biasanya. Video call. Kalau kita enggak angkat, tadi anak-anak video call bang. Padahal anak mertua dia. Bukan anak kita. Ya. Mau ngecek isi kamar ada apa di hotel. Katanya anak-anak rindu sama abang. Padahal anak mertua yang ingin cross-check di mana posisi kita. Tapi alhamdulillah jamaah, kalau kita setiap kali safar, anak istri sering nelpon, nanya kabar, di mana, ngapain. Ya. Jangan kita menyikapinya dengan sifat sensitif. Dengan su'udhan, mestinya kita bersyukur. Alhamdulillah, seperhatian ini, serindu ini anak dan istri kepada kita. Tapi bersedihlah jika antum sudah sekian hari dinas luar, jangankan video call, WA aja gak masuk. Gimana kabarnya bang? Ini antum perlu khawatir dan harus bersedih kalau punya istri dan anak-anak yang seperti itu. Jangan justru anggap santai, masya Allah istri ana dewasa banget Ustaz. Ana dinas luar ke Eropa Ustaz. Semingguan gak ditelepon, gak di video call, gak ditanya. Masya Allah istri ana dewasa banget. Bukan dewasa, mungkin udah mati rasa, udah tahu dia. Jangankan ke Eropa, tinggal di Bandung aja hancur banget tuh orang. Ya. Yeah. Di Indonesia aja hidupnya ya, keluar masuk diskotik, sering selingkuh, main perempuan, apalagi di Eropa. Ya. Maka saya ingatkan, ini bahasa yang sangat dalam dari saya. Padahal saya tinggalnya di Saudi. Ya. Dan boleh hidup di lingkungan mahasiswa, di lingkungan para penuntut ilmu agama. Bagaimana andai kata saya tahu sebagian suami setiap dinas luar berzina. Bagaimana andai kata saya melihat sebagian suami, ya, setiap kali dinas keluar, dia selingkuh, mengkhianati istrinya. Dan berbagai maksiat lain yang mereka lakukan. Yang kedua, nasihat syekh kepada kaum wanita. Naqsur an yatrah zawju bizawjatih. Jadilah engkau seorang istri yang membuat suami tentram di dalam rumah bersamamu. Antartah zawjatu bizawjiha. Dan tentunya seorang suami enggak mungkin tentram di dalam rumahnya bersama istrinya kalau istri tidak memperhatikan akhlak dan penampilannya. Bagaimana mungkin seorang suami tentram di dalam rumah dengan istrinya sementara mulut istri dan lidahnya lebih tajam daripada pedang samurai? Enggak mungkin, walaupun secantik apapun dia. Kita laki-laki, walaupun istri kita cantik jelita, tetapi mulutnya jedas, judes, jujur, nyaman enggak antum? Nggak bakal. Ya. Kita mampu menahan caci makian pimpinan di tempat kerja kita. Ya. Bahkan mungkin kita mampu dicaci maki di tempat terbuka oleh pimpinan kita. Tetapi seorang suami tidak akan pernah mau menerima dicaci maki dan dijuliti oleh istrinya. Itu fitrahnya laki-laki. Nah. Nggak ada laki-laki jatuh cinta kepada seorang wanita karena itu wanita terlalu cerewet dan judes banget orangnya. Tidak ada. Ya. Dan ibu-ibu hendaknya memperhatikan ini. Seorang wanita bunga internasional mungkin. Kalau sekarang kita katakan bunga desa, beliau ini mungkin bunga internasional. Putrinya Sa'id bin Musayyab pernah dilamar oleh putra mahkota dan ditolak. Dan dinikahkan oleh ayahnya dengan keriduan beliau. Dengan murid ayahnya yang duda, hitam, pekat, miskin. Namun kaum jomblo jangan jadikan kisah ini sebagai modal melamar akhwat. Karena beliau walaupun hitam, miskin, duda, tapi ulama. Singkat ceritanya, beliau menyampaikan kepada murid-muridnya, kanat ihdana tukallimu zaujaha kama yukallimu ahaduhum amirah. Gaya kami berbicara di depan suami kami seperti seorang rakyat yang berbicara di depan rajanya. Pada beliau cantik jelita, ya. Dari keluarga terhormat. Berat wanita bisa selembut itu jemaah. Ya kan? Apalagi sebagian wanita menyadari dirinya cantik. Dirinya masih muda. Dari keluarga besar yang kaya raya. Karirnya lebih bagus dari karir suaminya. Jarang ada istri yang tidak judes. Kalau seperti itu status sosialnya. Ada Ustaz? Ya ada, tapi sedikit. Yeah. Kebanyakan wanita kalau dia menganggap dirinya cantik. Dia tahu suaminya ya. Tergila-gila kepadanya. Dia menganggap dirinya masih muda. Pendapatannya lebih banyak. Karirnya lebih bagus. Uangnya lebih banyak. Lebih berperan di dalam operasional rumah tangga sehari-hari. Jarang tongkat komando ada di suaminya. Rata-rata tongkat komando ada di tangannya. Dan rata-rata judes. Rata-rata berani marahi suami. Rata-rata berani angkat suara di depan suami. Kecuali istri-istri yang telah Allah muliakan dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu pun sedikit. Masih banyak analia ikhwah udah lama ngaji dimarah-marahin oleh istrinya di depan ustaz lagi. Ustaz pun jadi takut sampai berpikir ngeri banget hidup orang kalau punya istri seperti ini rupanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, beliau mengatakan, kami kalau berbicara dengan suami kami, gaya bicara kami, volume kami, kesantunan kami, kelemah lembutan kami, seperti seorang rakyat biasa yang sedang berbicara di depan seorang raja. Gimana seorang rakyat bicara dengan raja? Ya, yang mulia, ya enggak selebih itu juga dengan suami kan tentunya. Artinya dia sopan, dia santun, menjaga kelemah lembutannya. Tidak seperti seorang sebagian kaum wanita. Berbicara dengan suaminya, tetapi seakan suaminya tuli. Yeah. Kalau belum berteriak-teriak, ya kayaknya belum bicara. Bahkan sebagian wanita berani memarahi dan mengangkat suaranya di depan suaminya di tempat yang terbuka. Bahkan tak jarang ana mendapati di tanah suci jamaah, sebagian ibu-ibu berani memarahi suaminya di depan jamaah umroh yang lainnya. Dalam hati ana di tanah suci aja seberani ini mas suaminya, gimana kalau di rumah. Ini kalau dicek pasti ini orang udah kena asam lambung nih. Ya, betapa banyak laki-laki sebelum menikah gak pernah kena asam lambung, gak pernah kena amah. Justru setelah menikah kena asam lambung dia, gara-gara punya istri yang judes. Maka Syekh katakan, jadilah engkau seorang istri yang membuat suamimu nyaman dan tenteram di dalam rumah bersamamu. Karena akhlak tentunya, itu yang paling utama. Kedua, karena kebersihanmu. Tidak mungkin seorang suami nyaman dan tenteram di sisi istrinya, kalau istrinya itu jangankan berada di dalam pangkuannya, sekedar lewat di depan suaminya seperti seorang suami sedang lewat di dalam melewati pasar sayur. Semua bau ada di situ, bau tomat ada di dasternya, bau minyak juga ada di dasternya. Ya, males mandi, tidak mandi kecuali kalau diajak keluar mau kulineran atau mau kajian, baru mandi dan baru berdandan. Gak mungkin suami bisa betah di rumah dengan istri yang seperti itu. Karena sebagian wanita mau keluar rumah baru berdandan. Baru wangi-wangian. Yeah. Baru wangi-wangian, baru bersih-bersihan. Giliran ketika di rumah bersama suaminya, penampilannya seperti kuntilanak yang berumur 85 tahun. Dengan daster yang sudah sekian pekan gak dicuci dengan alasan soalnya bahannya enak banget sih bang. Ya, sehingga kalau daster itu lewat seperti kita masuk ke dalam pasar sayur. Bau tomat ada di situ, bawang juga ada, minyak goreng juga ada. Ya ikhwah. Nabi SAW mengatakan khairun nisa, sebaik-baik wanita adalah idza nadarta ilaiha sarat. Jika engkau memandangnya, kamu seketika berubah menjadi bahagia. Tidak akan mungkin seorang suami bisa nyaman dan tenteram dengan istrinya kalau akhlaknya tidak baik, atau akhlaknya bagus tetapi tidak menjaga penampilannya, kebersihannya, bau tubuhnya. Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattakiu fi hijri fa yaqra'ul Qur'an wa ana haid." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kali tidur-tiduran mesra di dalam pangkuanku sembari membaca Al-Quran meskipun aku sedang haid. Dan mungkinkah seorang suami bisa tidur-tiduran mesra di dalam pangkuan istrinya kalau dasternya udah sebulan gak dicuci? Jujur ya ikhwah, kita laki-laki. Mungkin kita akan nyaman tidur-tiduran mesra di dalam pangkuan istri kita sementara bau mulutnya seperti bau naga bonar. Ya, sementara dia malas mandi, enggak mungkin. Ya. Kenapa Ibunda Aisyah menceritakan ini? Seakan ini kan hal yang tabu, tapi beliau ceritakan akan menjadi pelajaran buat kaum wanita. Jadilah seorang istri yang suamimu tidak hanya nyaman di dalam kamar tidur bersamamu, bahkan ketika dia berada di dalam pangkuanmu, dia masih merasa nyaman. Dia merasakan ketentraman. Seakan Ibunda Aisyah ingin memanggil kaum wanita. Jadilah kalian sebagai istri-istri yang suamimu tidak hanya nyaman ketika berada satu kamar tidur, satu tempat tidur, satu ruangan. Tetapi dia merasakan kenyamanan dengan ketentraman tatkala dia sedang tidur-tiduran mesra di dalam pangkuan. Jujur jamaah, mungkinkah seorang suami bisa tidur-tiduran mesra di dalam pangkuan istrinya kalau sehari 6 kali kena repet sama istrinya? Jujur antum. Sering direpetin sama istri, mungkin antum mampu tidur-tiduran mesra di dalam pangkuannya? Gak mungkin. Mungkinkah seorang suami mampu tidur-tiduran mesra di dalam pangkuan istrinya kalau istrinya malas sikat gigi, malas mandi? Hah? Maka ibunda Aisyah menceritakan ini kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Agar saling menciptakan kenyamanan dan ketentraman di dalam rumah tangga. Sehingga Nabi tidak sekedar nyaman satu rumah, satu kamar tidur. Bahkan di dalam pangkuan ibunda Aisyah, Nabi merasakan ketentraman dan kebahagiaan sembari membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran kan membutuhkan ketentraman. Nabi bisa baca Al-Quran sambil tidur-tiduran mesra di dalam pangkuan ibunda Aisyah. Menunjukkan betapa pinternya ibunda Aisyah menciptakan ketentraman dan kedamaian untuk suaminya. Sehingga Nabi suami yang membaca Al-Quran bisa membacanya walaupun sambil tidur-tiduran mesra di dalam pangkuannya. Ini bukan film Korea yang sedang Anda ceritakan jamaah. Ini adalah rumah tangga Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian Syekh kembali menanjutkan nasihatnya, wa an yartahal abna biwalidayhim. Jadilah kita sebagai orang tua yang membuat anak-anak tenang dan tenteram dengan kita di dalam rumah mereka. Betapa banyak hari ini anak-anak tidak betah di rumah. Bukan karena di rumah enggak punya fasilitas. Bukan karena dia orang miskin. Bukan karena rumah sempit. Tetapi karena ayah yang pemarah. Karena ibu yang suka merepet. Karena tidak adanya ketentraman di dalam rumah mereka bersama kedua orang tua mereka. Begitu orang tua mereka gak ada di rumah, mereka pun bertahan di rumah. Namun begitu kedua orang tua ada di dalam rumah, mereka pun berpikir untuk cepat-cepat keluar dari rumah. Maka ini nasihat yang sangat penting. Untuk kita jadikan sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai bahan evaluasi jamaah. Memang benar ada sebagian anak memang enggak punya sifat tidak bertahan di rumah. Namun di sisi lain kita harus mengevaluasi diri kita sebagai ayah mereka. Apa yang membuat mereka tidak bisa betah di rumah? Anti sebagai seorang ibu harus evaluasi. Apa yang membuat anak anti tidak betah di dalam rumah? Sementara ketika kedua orang tua mereka tidak ada di rumah, mereka langsung bertahan di dalam rumah. Sementara Nabi SAW, anaknya beliau pergi salat, cucunya minta ikut. Menunjukkan apa? Cucunya nyaman dengan sang kakek. Kalau ayah tidak baik dengan anaknya, jangankan pergi salat jamaah, ayahnya pergi nge-mall pun anaknya enggak mau ikut. Dia akan pergi sendiri nanti. Apalagi cuma sekedar ke masjid. Bahkan Mahmud bin Rabi' radhiyallahu anhu dalam Sahihul Bukhari, beliau mengatakan aqiltum majjatan majjaniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu arba'i aw khamsi sinin. Ana masih ingat, kata Mahmud bin Rabi' radhiyallahu anhu, dulu Nabi pernah menyemburkan air ke wajahku dengan mulutnya, maksudnya bermain air dengan beliau, dan saat itu aku berumur 4 atau 5 tahun. Lihat jamaah, betapa Nabi menjaga kedekatan dengan anak kecil. Nah, sehingga mereka betah dengan Nabi. Juga dalam Sahihul Bukhari, dari Umar ibnu Abi Salamah. Umar ibnu Abi Salamah, meskipun dari satu sisi anak tirinya Nabi dari Ummu Salamah, namun di sisi lain adalah ponakannya Nabi. Karena andai kata Nabi tidak menikahi Ummu Salamah, maka anak-anak perempuan Ummu Salamah mahram bagi Nabi. Karena Abu Salamah dan Hamzah paman Nabi, mereka satu ibu susuan. Ya. Sehingga Hamzah sekalipun meskipun pamannya Nabi, namun di sisi lain juga sebagai abang sesusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Abu Salamah. Umar ibnu Abi Salamah bercerita, kuntu ghulaman fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi shahfah. Aku adalah anak yang berada di dalam didikan dan asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu tanganku lari ke sana kemari di dalam nampan ketika makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahfah itu piring untuk 3-5 orang makan. Bahasa kita nampan kali ya. Menunjukkan apa jemaah? Nabi mau makan sepiring senampan dengan anak tirinya. Kita terkadang menganggap itu hal yang sepele jemaah. Padahal itu sangat memberikan kedekatan batin antara seorang ayah dengan anak. Kita masih ingat dulu orang tua kita di masa kecil kalau pagi harga mati sarapan bareng. Iya kan? Tetap semeja makan bareng sebelum berangkat sekolah. Makan gak makan, duduk dulu di situ. Sehingga ketika mereka wafat, kedekatan batin itu ada antara kita dengan saudara-saudara kandung kita. Tapi hari ini jamaah, apalagi dengan dunia media sosial ini, dunia HP, jarang sekali ya kita berkumpul di dalam keluarga, di dalam suatu rumah, walaupun berkumpul suasananya pada diam semua, ketawa masing-masing dengan HP-nya masing-masing. Kita dapat di hari ini betapa banyak anak-anak yang tidak punya ikatan batin dengan ayahnya, tidak punya ikatan batin dengan ibunya, tidak punya ikatan batin dengan saudara kandungnya. Nabi kita makan senampan bareng dengan anak tirinya, Umar ibnu Abi Salamah. Dan sembari makan, Nabi mendidik beliau. Karena tangan beliau lari ke sana kemari ketika makan senampan, maka Nabi memanggil, "Ya gulam, wahai anandaku." Lihat kelemah lembutan. Tidak langsung Nabi memukul tangannya. Kok begini sih cara makannya? Ya. Asal langsung jewer. Nabi mengatakan, "Ya gulam," panggilan kasih sayang, "wahai anandaku, sammillah, waqul biyadik, waqul mimma yalik," sebutkan nama Allah, bismillah. "Makanlah dengan tangan kananmu nak, dan makanlah yang terdekat terlebih dahulu denganmu nak." Memberikan nasihat, tapi dalam kondisi santai sambil makan bareng di dalam nampan jemaah. Kedekatan. Tidak harus selalu dengan cara yang formal jemaah. Jangan setiap kali ingin menasihati anak, sampaikannya lewat istri lagi. Sampaikan kepada anak-anak, kumpul di ruang tamu. Ya, ini terlalu tegang. Suruh pakai jubah semuanya. Ini lebih tegang lagi. Mengasih nasihat anak-anak harus pakai jubah dulu. Pakai sorban semua sekalian ya, suruh wudu duluan. Sekalian ya, suruh baca Yasin duluan. Baru ente nasihati. Enggak harus setegang itu. Nabi ngasih ilmu, ngasih nasihat sambil makan senampan bareng. Ini kebiasaan harus ada antara kita dengan istri dan anak-anak kita. Memang terlihat sepele, tetapi disitulah akan terbentuknya jiwa korsa, kesetiaan, saling cinta, mencintai, saling merindukan, dan keterbukaan. Betapa banyak anak hari ini enggak terbuka sama ayah dan ibunya. Dia lebih terbuka dengan ustadznya di pondok. Sama ustadznya dia terbuka habis-habisan. Dia curhat luar biasa sama ustadz dan ustadzahnya. Kemudian dia pesan lagi, "Jangan ustadz ceritakan ke Abiana ya." Demikian juga santriwati yang curhat ke ustadzah, "Tolong ustadzah jangan kasih tahu Umi Ana ya." Ada apa dengan kita jamaah? Anak kita bisa lebih terbuka dengan orang lain daripada dengan kita. Padahal dia yang berada 9 bulan di dalam perut anti. Anda yang bersimbah darah ketika mengeluarkan dia dari rahim anti. Anti yang menyusuinya. Kenapa dia tidak bisa terbuka dengan anti? Lebih bisa terbuka dengan kakak letingnya, dengan ustazahnya di pondok daripada anti. Ada apa ini? Demikian juga kita kaum suami. Maka Syekh katakan, "Wa'an yartahal abna biwalidayhim." Jadilah kedua orang tua yang membuat anak-anak Anda nyaman, tenang, dan tentram dengan Anda. Dan tidak mungkin anak bisa nyaman dan tentram jamaah kalau kita kasar. Kalau kita terlalu saklek. Kalau kita sebagai ayah dan ibu yang terlalu tegang. Tidak ada kompensasi sama sekali. Lihat Nabi kita SAW dengan Mahmud bin Rabi' tadi beliau main semburan air. Nabi jamaah orang nomor satu di muka bumi ini. Dan orang nomor satu di akhirat. Tidak ana yakin semua kita yang hadir ini tidak ada yang memiliki tugas di luar rumah yang lebih tegang dan lebih berat daripada tugasnya Rasulullah. Siapa di antara antum yang pernah menjadi wanted internasional? Hah? walaupun baik yang sipil maupun militer. Siapa di antara jamaah yang pernah kepalanya dihargakan secara internasional dengan 100 ekor unta? Tidak ada. Nabi kita pernah menjadi wanted internasional. Pernah menjadi wanted penduduk Mekah. Pernah menjadi wanted Raja Persia. Wanted Raja Romawi. Di luar rumah pernah berlumuran darah. Dilempar batu oleh masyarakat Taif. Gigi taringnya pernah dipatahkan di dalam perang Uhud. Baju perangnya pernah dihancurkan. Berulang kali mengikat perutnya dengan batu karena kelaparan. Dan kalau beliau keluar rumah bukan seperti kita. Setegang-tegang kita di luar rumah masih ada waktu santai main sepeda, trekking, kuliner dan sebagainya. Ya, Nabi kalau keluar rumah kalau bukan untuk mengimami salat maka untuk jihad. Untuk umrah. Untuk haji. Dakwah menyelesaikan pertikaian yang terjadi di antara kaum muslimin. Menyambut tamu, menyambut utusan. Tetapi ketika pulang ke dalam rumah, semua tugas yang tegang dan berat tadi bisa beliau simpan dan tidak masuk ke dalam rumah. Pulang dengan wajah yang tersenyum. Tidaklah masuk ke dalam rumah kecuali mencium kening istrinya. Dan dalam Sunan Abi Daud, tidaklah keluar dari rumah kecuali mencium kening istrinya. Padahal beliau seorang nabi, seorang rasul, panglima perang, menteri keuangan, menteri agama. NT baru jadi ketua RT. Setiap pulang ke rumah seakan ada gunung Uhud di atas kepala NT. Baru jadi ketua RT, sudah setegang itu keluar pulang rumah. Baru jadi ketua RW. Sudah enggak bisa lagi humoris dengan istri dan anak-anak. Nah, ini nasihat yang amat dalam dari Syekh untuk kita semua yang telah menjadi seorang ayah atau menjadi seorang ibu. Syekh katakan wa an yartahal abna bi walidayhim. Jadilah kedua orang tua yang dapat membuat anak-anak nyaman, tenang, tentram dan damai dengan keberadaan kita. Bahkan anak pernah mendapati sebagian anak pang jamaah bukan anak orang miskin, sebagian mereka anak pejabat jamaah. Jangan antum kira semua anak pang itu anak orang miskin jamaah. Sebagian mereka adalah anak orang kaya. Sebagian mereka anak pejabat. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan apa yang dia anggap. Walaupun perlu dibimbing ya. Apa yang dia anggap sebagai kesetiaan, kelemah lembutan, kedekatan. Dia tidak dapatkan itu di dalam rumahnya. Bahkan setiap hari dia melihat ayahnya main tangan dengan ibunya. Hampir setiap hari dia melihat pertengkaran antara kedua orang tuanya. Bahkan terkadang dia menjadi pelampiasan ayahnya. Sementara begitu dia gabung dengan komunitas yang dia anggap dia dapatkan di situ jiwa korsa, kesetiaan, kepedulian antar sesama, dia bertahan di lingkungan itu. Walaupun tentunya itu bisikan dari syaitan untuk merusakkan masa depan sebagian Gen Z. Tapi itu salah satu contoh yang menunjukkan betapa banyak anak enggak betah di rumah, pada rumahnya luas, rumahnya mewah, kendaraan punya, dia orang kaya, bukan orang miskin dan sebagainya. Karena sifat dan akhlak kedua orang tua. Apalagi sebagian ibu-ibu mulutnya itu memang ya. Info terkini mulutnya. Anaknya baru di pintu gerbang udah kena omel sama ibunya. Belum masuk ke dalam rumah. Baru buka pintu gerbang ada aja kesalahan anak yang sudah dia sebutkan. Sehingga setiap anak mau ketika mau pulang dia sudah mempersiapkan jawabannya ini. Kalau ibu nanya ini. Sebelum pulang dia udah tegang duluan pikirannya. Yeah. Kenapa? Karena dia tahu ayah dan ibunya saklek, kaku, dan kasar. Nah. Tapi lihat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tadi. Fatimah radhiyallahu anha. Sudah punya suami. Udah punya anak jamaah. Dalam Sunan Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib disebutkan. Nabi seringkali di sepertiga akhir malam mengetok pintu Fatimah radhiyallahu anha, rumah yang sudah berpisah dengan rumah Nabi. Membangunkan Fatimah Ali untuk sholat tahajud. Pertanyaannya, mungkinkah seorang ayah masih berani mengetok pintu anak perempuannya yang sudah punya suami dan sudah punya anak untuk membangunkannya sholat tahajud. Kalau tidak ada ikatan emosional, tidak ada ikatan batin, tidak ada kedekatan di antara mereka sebelum dia menikah. Gak mungkin. Bayangkan jemaah. Fatimah udah nikah, udah punya suami, udah punya anak. Nabi masih berani membangunkan Fatimah di sepertiga akhir malam untuk sholat tahajud. Lihat betapa Nabi berhasil menjaga ikatan batin antara beliau dengan anak-anaknya. Juga di dalam beberapa riwayat yang sahih, Nabi masuk ke dalam kamar Fatimah, Nabi tidur meletakkan kepalanya di atas paha putri dan buah hati serta darah dagingnya itu, Fatimah radhiyallahu anha, dan meletakkan kaki beliau di atas pahanya Ali. Karena Ali meskipun menantu tapi sepupunya Nabi. Dan dari kecil tinggal bersama Nabi di saat Mekah di mengalami krisis ekonomi dan Abu Talib memiliki banyak tanggung jawab. Maka Nabi ingin meringankan Abu Talib dengan mengambil Ali dan Abbas mengambil Ja'far, abangnya Ali. Artinya jamaah dimuliakan Allah, sedekat itu Nabi dengan anaknya. Dan senyaman itu beliau membuat anaknya. Kalau seorang ayah kasar, suka marah-marah, mungkin di akhir malam berani ngetok pintu anak perempuannya yang sudah menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, untuk membangunkannya salat tahajud. Mustahil. Ya kan? Ya, mustahil. Mungkinkah si anak nyaman ayahnya tidur di atas pahanya? Kalau tidak ada ikatan emosional. Kalau tidak ada ikatan batin. Semenjak kecil, mustahil. Nah. Fatimah udah punya suami, udah punya anak. Nabi masih bisik-bisikan di telinga Fatimah yang membuat ibunda Aisyah cemburu. Nabi berbisik seketika Fatimah menangis. Kemudian Nabi berbisik lagi dan seketika itu Fatimah anak perempuannya ini tertawa bahagia. Hadis dalam Sahih Muslim. Setelah Nabi wafat, Aisyah bertanya, Fatimah tolong ceritakan kepadaku. Apa yang Nabi bisikkan saat itu kepada anti? Sehingga engkau menangis dan setelah itu beliau berbisik kembali dan engkau berubah tertawa bahagia. Fatimah pun bercerita, karena Nabi sudah wafat maka sekarang aku akan sampaikan. Ketika beliau berbisik yang pertama kali di telingaku dan ibunda melihat aku menangis. Karena saat itu beliau menyampaikan, ayahandamu sesaat lagi akan meninggal. Akan diwafatkan oleh Rabbmu. Maka aku pun menangis karena beliau menyampaikan dirinya akan wafat. Setelah itu beliau berbisik di telingaku dengan mengatakan, wahai Fatimah, ama tardaini an takuni sayyidata nisa'i ahli jannah? Wahai Fatimah, tidakkah engkau ridho dirimu diangkat oleh Allah sebagai tokoh kaum wanita di dalam syurga? Aku pun tertawa bahagia. Syahidnya apa jemaah? Lihat kedekatan Nabi dengan Fatimah. Udah menjadi ibu rumah tangga jemaah. Nabi masih bisik-bisikan dengan Fatimah. Apalagi dengan anak perempuan. Yang punya karakter yang berbeda dengan anak laki-laki. Mungkin dengan anak laki-laki kita boleh sedikit cuek. Tapi tidak boleh dengan anak perempuan. Ya. Nah. Makanya anak katakan tadi, nasihat syekh ini sangat dalam. Walaupun singkat, boleh enggak nyebutkan dalilnya. Jadilah sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Di mana anak-anak Anda nyaman, tentram dengan adanya Anda di dalam rumah. Bahkan dia merasa kurang nyaman di dalam rumah ketika kedua orang tua tidak ada. Jangan sampai sebaliknya. Dia merasa nyaman di dalam rumah kalau Abi dan Uminya lagi enggak ada. Begitu Abi dan Uminya pulang ke rumah, dia pun mulai berpikir sama adik-adiknya. Kapan kita main sepeda adik? Kayaknya udah jadwalnya keluar nih. Ayah dan Abi udah mau pulang. Abi dan Umi udah mau pulang. Dan masih banyak orang-orang yang mengatakan dirinya telah hijrah di atas sunnah. Tetapi masih seperti itu sifatnya. Anak-anaknya tidak merasakan kenyamanan dan kedamaian ketika berada di sisi. Nah. Kemudian Syekh menasihati kaum anak. Wan yartahal walidani bi'abna'ihima. Rumah tangga yang bahagia itu adalah rumah tangga di mana kedua orang tua dibuat nyaman, damai, tentram oleh anak-anak mereka berdua. Karena betapa banyak hari ini orang tua yang merasakan kesengsaraan karena akhlak dan adab anak mereka. Betapa banyak kaum ibu yang kehilangan kedamaian dan ketentraman di dalam rumah mereka karena perbuatan dan tingkah laku anak-anak mereka. Dan kepada kaum anak, hati-hati dengan yang satu ini jemaah. Kenapa? Karena hanya dengan keluar kalimat ah dari mulut kamu, kepada ayahmu, kepada ibumu, kamu sudah menjadi anak yang durhaka di dalam Islam. Dan tidak ada manfaat adanya 30 juz di dalam kepalamu. Tidak ada manfaatnya ada Sahih Bukhari di dalam dadamu. Tidak ada manfaatnya engkau dipanggil seorang ustaz. Tidak ada manfaatnya kamu mendapatkan gelar hafiz 30 juz, imam masjid ini, khatib Jumat, jika antum berani mengeluarkan kalimat ah kepada kedua pintu surgamu ini. Ini anak-anak ya, masih muda-muda, perhatikan ini. Di dalam Islam, seorang anak sudah dikatakan anak durhaka apabila dia berani berkata ah kepada ayah atau ibunya. Apalagi lebih dari itu. Fala taqul lahuma uff. Karena sebagian anak jamaah, dia memang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh ayah dan ibunya, tapi sambil ngomel-ngomel. Apalagi kalau dia disuruh dan dia sedang main game. Rata-rata bangkit dari tempat gamenya tapi sambil marah-marah. Walaupun ibumu memaafkan, tapi antara kamu dengan Allah itu dosa besar yang mengharuskan taubat. Fala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali engkau berkata ah. Hanya dengan kata ah yang dikeluarkan oleh seorang anak kepada ayah dan ibunya, dia sudah menjadi anak durhaka. Dan Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata aq. Tidak akan masuk syurga anak yang durhaka. Percuma dia hafal 30 juz Al-Quranul Karim. Percuma dia sebagai ustaz. Percuma dia sebagai khatib Jumat. Percuma dia mondok belasan tahun. Kalau berani mengeluarkan kata ah kepada ayah dan ibunya. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Maka setelah 9 sebab kebahagiaan rumah tangga, mari kita baca satu persatu dan mudah-mudahan ya dapat menjadi bahan renungan buat kita, bahan evaluasi dan kita realisasikan. Karena tentunya jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita tidak ingin sakinah, mawaddah dan rahmah di dalam rumah tangga kita itu hanya sekedar di dunia ini semata. Tentunya cita-cita kita bersama anggota keluarga kita, kebersamaan yang selama ini Allah anugerahkan untuk kita akan Allah abadikan sampai ke dalam syurganya. Tentunya ini harapan kita. Kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala agar menjadikan kita dari golongan yang ia firmankan di dalam surat At-Tur, walladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min 'amalihim min syai. Mereka yang beriman dan anak keturunan mereka beriman berakidah seperti mereka, maka kami akan kumpulkan mereka di tempat yang sama. Kita tidak ingin di dunia ini kita mesra, kita harmonis, namun di akhirat nanti sebagian kita ke dalam syurga dan sebagian yang lainnya ke dalam neraka. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Mereka yang beriman dan anak keturunan mereka beriman berakidah seperti mereka akan kami kumpulkan di tempat yang sama dan kami tidak akan menyia-nyiakan amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Berikut ini ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Syekh mengatakan sebelum menyebutkan sebab yang pertama, wa katsirun minan nas, banyak dari manusia hari ini yang menganggap anna sa'adata fi jam'il mala'ib, anna sa'adata al-usrah fi takthiril aulad. Banyak dari manusia hari ini yang menganggap bahwasanya kebahagiaan rumah tangga itu ya, atau sebelumnya terletak pada jam'il amwal, dengan harta yang berlimpah ruah. Dia menganggap kebahagiaan rumah tangga itu terletak pada harta yang berlimpah ruah. Faja'ala hammahu takthiril amwal. Sehingga fokusnya dia hanya pada bagaimana mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Membangun rumah seluas mungkin. Membeli mobil sebanyak mungkin. Menyediakan fasilitas sesempurna mungkin. فَأَصْبَحَ يَبْحَثُ عَنْ تَكْثِيرِ الْأَمْوَالِ وَأَحْمَلَ أُسْرَتَهُ. Sehingga demi mengumpulkan harta yang begitu banyak, dia mengabaikan dan menyia-nyiakan anggota keluarganya. يَغِيبُ عَنْهُمْ أَكْثَرَ الْوَقْتِ. Dia tidak berada di sisi anggota keluarganya di kebanyakan waktu mereka. Bahkan tidak bertanya tentang kabar mereka. Ada sebagian orang demikian jemaah. Sudah berminggu-minggu enggak jumpa sama keluarga, nelpon aja tidak. Nanya kabar pun tidak. Syekh katakan tatkala dinasehati, kenapa kamu kurang perhatian sama keluargamu? Maka dia akan menjawab, Bagaimana saya tidak perhatian dengan keluargaku? Justru saat ini saya bekerja mati-matian seperti ini untuk mengumpulkan harta kepada mereka. Untuk mereka. Fala yuhaqqiqu sa'adata lahum wala li nafsihi. Padahal dengan cara yang seperti itu justru dia tidak menciptakan kebahagiaan untuk dirinya dan untuk anggota keluarganya. Punya harta banyak, tetapi tidak ada pertemuan antara dia dengan keluarganya. Tidak ada canda tawa antara dia dengan istri dan anak-anaknya. Tidak ada senda gurau antara dia dengan istri dan anak-anaknya. Walaupun hartanya banyak, tetap tidak akan ada kebahagiaan di dalam rumah tangga. Yang kedua kata saya, banyak di antara manusia yang menganggap kebahagiaan itu adalah taksirul aulad. Dengan banyaknya anak keturunan di Arab kali ya. Kalau di Indonesia kayaknya anak dua aja udah banyak katanya ya. Sehingga dia fokus memperbanyak anak keturunan. Tanpa dia sadari terkadang anak keturunan tersebut justru melalaikan dia dari Allah. Alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian at-takatsur, sifat berlomba-lomba siapa yang paling banyak anaknya, hartanya, ataukah perkara-perkara dunia lainnya. Hatta zurtumul maqabir. Yang ketiga kata Syekh, wa kathiru minan nas man dhanna anna sa'adati fi jam'il malahi fil buyut. Banyak juga dari manusia yang menganggap kebahagiaan di dalam rumah tangga itu adalah dengan menyediakan berbagai hiburan dan fasilitas di dalam rumahnya. Sehingga sebagian mereka menyediakan berbagai alat hiburan, apakah itu televisi ataukah yang lainnya, dengan harapan dan anggapan akan membahagiakan anggota keluarganya. Tetapi setelah masuknya fasilitas-fasilitas tersebut, justru dia tidak mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Bahkan sebagian orang ada yang membuat diskotik di dalam rumahnya, jemaah. Ana diceritakan oleh seorang dokter, dia punya guru, prof. Buat diskotik khomar di dalam rumahnya dengan alasan daripada anak saya ke diskotik. Gak ada yang ngontrol nanti di sana. Mending dia di rumah sama kawan-kawannya. Saya bisa ngontrolnya. Ya lebih mending sekalian dia gak mabuk. Gimana sih cara mikirnya, ya kan? Ya lebih mending dia gak minum khamar. Dia dekat sama Allah. Dia baca Al-Quran. Dia salat. Ya kan? Kok begitu gaya mikirnya? Orang kalau udah liberal aneh-aneh pemikirannya. Daripada dia minum khamar di luar, lebih baik minum khamar di rumah. Dapat dosa jariah dong. Ya lebih mending dia tidak minum khamar. Tidak di rumah dan tidak di luar rumah. Bahkan sebagian orang tua membiarkan anaknya membawa pacarnya dan berada di dalam kamarnya, di dalam rumah dia. Dengan alasan daripada dia pacaran di luar, ditangkap Satpol PP, ditangkap orang lebih baik. Segitunya liberal sebagian orang tua hari ini, jemaah. Karena jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dia gak amarah anak yang berzina. Jangan penting, jangan sampai hamil sebelum nikah. Berarti anaknya bukan gak boleh zina. Cuma gak boleh hamil di luar nikah. Na'udzubillah min dzalik. Dan tidak sedikit orang tua yang seliberal itu hari ini, jemaah. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-kariman. Kemudian Syekh mengatakan, wa inna li sa'adati asbaban aw abwaban. Sesungguhnya kebahagiaan itu memiliki sebab-sebab dan pintu-pintunya. Kemudian beliau menyebutkan, merupakan sebab utama, sebab yang paling besar dari sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga itu terletak di ayat ke-97 dari surat An-Nahl. Jika ayat 97 dari surat An-Nahl ini kita realisasikan bersama istri dan anak-anak tercinta kita, maka insya Allah tidak ada yang lebih bahagia rumah tangganya di muka bumi ini daripada kita. Kecuali orang yang melakukan hal yang sama. Bagaimana bunyi ayatnya, jamaah ini mulakan Allah? Buka surat An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." barang siapa yang beramal saleh. Dan suatu amalan tidak dikatakan saleh kecuali memenuhi dua syarat yang maklum di tengah-tengah kita, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mu'min, dan dia memiliki iman yang benar. Maka benar-benar sungguh-sungguh kami akan memberikannya kehidupan yang indah. Kata ulama tafsir ini mencakup semua kehidupan yang indah. Di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat kelak. Dan kami akan membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah ia amalkan. Di dalam ayat ini Allah menjamin dua hal. Yang pertama, hayatan thayyibah. Kehidupan yang indah, yang bahagia. Di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat kelak. Yang kedua, Allah menjamin balasan yang lebih baik dari apa yang telah kita perbuat. Dengan syarat, kita beriman dan beramal saleh. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika mendengar kalimat iman dan amal saleh, jangan dikira segampang itu iman dan amal saleh. Karena iman itu bukan sekedar kita hafal rukun iman ada 6. Kalau demikian iman jamaah, banyak orang yang belum Islam, hafal dia rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Tetapi ini maksud wahwa mu'min di sini adalah dia berakidah yang lurus, bertauhid. Berakidah yang lurus dan bertauhid. Bagaimana iman dia kepada 6 rukun iman itu adalah iman yang benar. Karena berapa banyak orang mengatakan dia beriman kepada malaikat, namun ketika diselidiki, sejatinya dia belum beriman kepada malaikat. Apa contohnya? Katanya malaikat itu abstrak, bukan konkret. Katanya. Malaikat itu adalah bisikan kebaikan. Itu namanya malaikat. Mereka gak ada wujudnya. Sebagaimana bisikan kepada kejelekan disebut dengan syaitan. Orang yang seperti ini dia belum beriman kepada salah satu dari 6 rukun iman. Yaitu iman kepada para malaikat. Karena di antara konsekuensi iman kepada malaikat adalah mengimani wujudnya mereka. Mereka itu bukan abstrak, konkret adanya. Uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba'a, kata Allah. Memiliki sayap, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Ada yang lebih dari itu. Ini sebagai contoh. Nah. Syarat yang kedua, dia beramal saleh. Dan tidak mudah melakukan amal saleh, jemaah. Karena amal saleh itu harus mengumpulkan 2 perkara. Ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang bisa ikhlas tetapi tidak sanggup beribadah sesuai dengan sunnah Nabi karena enggak enak sama masyarakatnya. Ya, takut dibilang Wahabi dan sebagainya. Ya. Atau sebagian orang mudah baginya beribadah sesuai dengan sunnah Nabi, tetapi tidak mudah ikhlas. Kenapa? Karena di saat dia sedang sholat, tiba-tiba ada calon mertua berdiri di sebelah sampingnya. Yang tadinya ingin baca Inna Atoina Kalkawthar, auto menjadi lebih panjang. Seakan Al-Baqarah yang sedang dia baca, padahal Inna Atoina Kalkawthar juga yang dia ulangi. Gak mudah berarti kan amal soleh itu. Ya. Terkadang sebagian orang bisa ikhlas tapi gak bisa sesuai dengan sunnah Nabi. Gak enakan masyarakat dan sebagainya. Atau sesuai dengan sunnah Nabi. Tetapi gak mudah bagi dia ikhlas. Sulit sekali untuk meninggalkan riya. Ya. Tawafnya sesuai dengan sunnah Nabi. Namun lagi tawaf krek. Hello guys, semangat nabung biar bisa umroh kayak gua ini. Kalau tujuannya memotivasi orang, bukan untuk mendapatkan pujian, bagus, dapat pahala jariah insyaallah sebagai dakwah. Namun kalau tujuannya mencari pujian, buktinya begitu diupload tiap hari lihat kolom komentar siapa aja yang udah muji. Mungkin itu ikhlas jemaah. Riya. Dan kita sekarang tidak sedang membahas tentang riya ya dan ikhlas karena kita sedang membahas sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga. Namun kita singgung secara ringkas. Karena di dalam ayat ini, Allah menjanjikan kehidupan yang indah untuk kita dengan 2 syarat. Yang pertama, memiliki akidah yang lurus. Yang kedua, memiliki amalan yang saleh, ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi. Dan tidaklah kita, istri kita dan anak-anak kita memiliki akidah yang lurus. Tauhid yang benar. Bukan sebagai ahli khurafat. Dan kita, istri dan anak-anak kita memiliki amalan yang saleh, kecuali pasti akan ada kebahagiaan di dalam rumah tangga kita. Namun jika 2-2 ini tidak ada, jangan harapkan ada kebahagiaan di dalam rumah tangga. Iman enggak ada, amal saleh juga enggak ada. Gimana akan ada kebahagiaan jemaah? Karena kehidupan orang yang tidak beriman dan beramal soleh itu bisa lebih buruk daripada hewan jamaah. Itu ayat Al-Quran yang mengatakan demikian. Di dalam Al-Quran ada sebuah ayat Allah katakan, kal an'ami balhum adhal. Mereka yang tidak beriman dan beramal soleh, kal an'am. Ini ayat Al-Quran ya. Seperti binatang hidupnya. Balhum adhal. Bahkan akan lebih sesat, lebih kotor, lebih jorok hidupnya daripada binatang. Kalau ini bukan ayat Al-Quran, sekedar bahasa seorang ustaz, kita akan menganggap, kasar banget bahasanya. Kok kurang etis banget dia bahasa? Ini bahasa Al-Quran. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim yang mengatakan, mereka yang tidak beriman dan beramal saleh, kehidupan mereka seperti binatang. Bahkan ada yang lebih sesat daripada binatang. Jamaah, binatang gak punya akal. Gak ngaji Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dia. Tapi gak ada binatang yang membanting anak bayinya. Benar? Pernah lihat harimau, binatang yang buas, membanting bayinya sampai tewas? Enggak ada. Harimau, singa, binatang buas, pernah terlihat oleh antum dia mencabik-cabik dan membanting betinanya karena mengganggu dia sedang nonton YouTube, nonton Netflix? Pernah? Tapi itu terjadi di dunia manusia. Makanya bahasa Al-Quran tadi luar biasa berarti. Ya kan? Mereka akan seperti binatang atau lebih sesat daripada binatang, kata Al-Quran. Binatang jamaah. Tidak punya akal. Enggak ikut doroh yang begini dia. Tapi enggak ada binatang yang LGBT jamaah. Enggak ada binatang yang homo. Tidak ada binatang yang lesbi. Tapi itu ada di dunia manusia. Ya dan billah. Walaupun sebagian orang mengecualikan hanya dua ekor hewan yang memiliki sifat itu. Ada yang menyebutkan B2, ada yang menyebutkan keledai. Ya, tapi sebagian ulama sejarah ini mengkritik. Sepanjang sejarah tidak ada bukti yang konkret juga. Buktinya B2 banyak anaknya. Kalau B2 ada yang LGBT enggak mungkin banyak keturunannya. Keledai juga demikian. Maka ya bahasa Al-Quran tadi luar biasa jam. Kal an'ami balhum. Awal manusia kalau jauh dari iman dan amal soleh, kal an'am, mereka akan berubah menjadi seperti binatang sifatnya, kejamnya, kasarnya, kerasnya. Balhum adhal, kata Allah. Bahkan mereka akan lebih sesat daripada binatang. Itu bahasa Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah. Binatang buas. Tidak ada yang membanting bayinya. Tapi ada wanita manusia yang berani membanting bayinya. Padahal itu bayi dia sendiri. Hanya karena rewel dan dia sedang tidur siang, dibanting bayinya. Enggak ada binatang buas yang membanting betinanya sampai mati karena mengganggu dia atau kedapatan dia nonton porno sama betinanya. Tapi itu ada di dunia manusia. Kedapatan nonton porno sama istrinya bukan minta maaf. Malah marah-marah dan dia membanting istrinya sak bayi-bayinya. Itu terjadi atau tidak di dunia manusia? Hah? Salahkah bahasa Al-Quran tadi? Kal an'ami balhum adhal. Sebagian manusia itu seperti binatang. Balhum adhal. Bahkan lebih kejam, lebih jorok, lebih kotor hidupnya daripada binatang. Itu bahasa Al-Quran. Enggak kebayang bagaimana kejamnya hati sebagian orang jamaah ya. Yang rela membanting bayinya hanya gara-gara bayinya rewel. Bahkan ana pernah mendapati sebuah kasusnya. Seorang suami, kalau kita lihat IG-nya berjubah terkadang bersorban. Bahkan sesekali pernah dipanggil ceramah. Tapi istri yang ngasih tahu dia psikopat tapi yang dia sentuh psikis istrinya. Berulang kali memasukkan perempuan ke dalam rumahnya dan berzina dengannya. Di dalam rumah ada istrinya dan di depan istrinya. Gimana tuh? Kemana hatinya itunya? Kalau antum lihat IG-nya enggak perlu ya, karena itu aib maksiat. Kalau antum lihat IG-nya enggak percaya ini orang seperti itu. Padahal istrinya cantik, masih muda, soleha, nutup aurat. Berulang kali memasukkan wanita lain ke dalam rumahnya, istrinya ada, sengaja dia perlihatkan agar istrinya tersiksa. Sekejam itu sebagian lelaki. Nah, makanya bahasa Al-Quran tadi, Luar biasa kerasnya, ya kan? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Manusia ini kalau jauh dari nilai-nilai iman dan amal saleh, mereka akan seperti binatang. Bal hum adall, bahkan mereka akan lebih sesat daripada binatang. Jarang jamaah ada binatang KDRT. Ya. Jarang. Ya kan? Singa yang begitu gagah, yang begitu ya, yang begitu menyeramkan. Jenggotnya lebih tebal dari kita. Jumpa membetina dia langsung sami'na wa ata'na 86. Tunduk dia, lemah lembut, harmonis dia sama betinanya. Ente jenggot aja enggak ada tapi lebih kejam daripada singa terhadap istri. Singa jenggotnya tebal, ya? Mukanya seram, tapi sama betina tunduk dia. Kadang terkadang harus lari sekencang-kencangnya dikejar sama betinanya. Jarang kita dapatkan kasus harimau KDRT sama betinanya. Singa KDRT sama betinanya. Singa membanting bayinya. Tapi itu ada di dunia manusia. Masihkah kita menganggap bahasa Al-Quran terlalu kasar, terlalu keras? Itu faktanya. Bahkan ada ibu-ibu yang curhatnya jamaah karena sudah mati rasa sama suaminya. Saya Pak Ustadz, yang penting dia tetap pulang dan masih sebagai status suami saya. Saya enggak peduli dia mau main perempuan tiap malam, tiap hari sama siapa. Udah enggak peduli lagi, udah mati rasa. Karena sudah sejahat itu suaminya. Apalagi penyakit selingkuh. Kalau sudah berulang kali enggak bertobat, itu akan menjadi wataknya itu. Kalau tidak ada yang menasehatinya dan dia enggak berusaha untuk berubah seketika. Sampai-sampai sebagian orang jamaah yang tadinya berawal dengan perselingkuhan lawan jenis, zina lawan jenis, karena udah sering seperti itu, syaitan berhasil membuatnya menjadi LGBT. Yang tadinya suka kepada lawan jenis, kini sukanya dengan sesama jenis. Na'udzubillah min dzalik. Sebagian mereka pejabat lagi. Kalau kita lihat pangkat, jabatan, dan pendidikannya, kayak mungkin deh orang yang punya jabatan dan pendidikan setinggi dia menjadi LGBT. Sebagian mereka dengan pangkat tertinggi atau pangkat yang sangat tinggi, jabatan yang sangat tinggi, tapi na'udzubillah, LGBT. Padahal secara logika ngapain dia LGBT, uang punya dan sebagainya. Memilih sesama jenis. Itu azab dari Allah, penghinaan dari Allah. Makanya Allah katakan tadi, manusia kalau udah jauh dari iman dan amal saleh, kalan'am balhum adhal. Dan ayat ini menerangkan kepada kita jamaah dimuliakan Allah, tidaklah nilai-nilai iman dan amal saleh makmur dalam rumah tangga kita kecuali rumah tangga kita akan bahagia. Siapa yang tidak bahagia jamaah? Kalau kita bangun di sepertiga akhir malam, kita melihat ingin membangun akan anak kita, rupanya anak kita lebih duluan sholat tahajudnya daripada kita. Ada seorang ayah yang tidak bahagia melihat anak yang seperti ini? Suami mana yang tidak sejuk hatinya? Di mana ketika dia bangun di sepertiga akhir malam melihat istrinya sedang tahajud, melihat istrinya sedang berdoa dan menyebutkan nama dia di dalam doanya, mendoakan dirinya. Suami mana yang tidak bahagia jemaah melihat istrinya di sepertiga akhir malam sedang mendoakan dia, ya Allah segerakan husnul khotimah untuk suamiku. Aku udah gak tahan sama dia. Tentunya bukan itu juga doa yang kita harapkan, ya kan? Ya. Tapi kalau ada istri doa itu, berarti antum udah parah banget tuh jamaah. Ya Allah, segerakan husnul khotimah untuk suamiku. Itu udah dalam banget tuh doanya. Ya. Gak kebayang tuh, sudah sejahat apa antum sama dia. Sehingga istri mengeluarkan doa seperti itu. Ya Allah, segerakan husnul khotimah untuk suamiku. Jamaah yang dimuliakan Allah. Namun ibadah tanpa tauhid dan akidah juga tidak akan menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Kebayang gak jemaah kalau istri antum khurafat? Bisa bahagia gak rumah tangga? Gak bakal. Atau anti seorang wanita punya suami khurafat? Gak bakal bahagia. Malam pertama aja istri antum udah gelisah. Hanya gara-gara ada apa namanya ini? Pusingan yang dua ini? Apa? Ujar-ujar. Uncir. Uncir-unciran di kepala antum ada dua. Yeah. Akhirnya dia gelisah. Berarti suami gua bakal poligami ini. Belum apa-apa dia udah nuduh antum poligami. Belum apa-apa dia sudah berpikir untuk menggugat cerai sebelum jauh, sebelum bucin. Lebih baik dari sekarang. Kenapa? Bakal poligami kayaknya beliau, mak. Kenapa? Itu uncir-unciran di kepalanya ada dua. Sebab khurafat. Bagaimana bisa bahagia rumah tangga kita kalau pasangan kita tidak ahli tauhid? Dia menjadi gelisah dengan kita semenjak ada yang ngasih tahu, kamu anak bungsu, suami kamu anak bungsu. Secara akidah kita orang Jawa, anak bungsu sama anak bungsu gak boleh nikah. Nanti rumah tangganya gak bahagia. Mulai gelisah. Maka Allah syaratkan tadi, wahwa mu'min. Maka yang katakan tadi, iman di sini bukan sekedar afarkun. Iman ada enam. Contoh lainnya jamaah. Sebagian orang sudah prepare untuk berangkat kulineran sama istri dan anak-anaknya. Mobil udah hidup. Anak istri udah ke dalam mobil, batal berangkat. Gara-gara ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah. Dan kupu-kupunya gede banget lagi. Istri dan anak-anak auto disuruh turun dari mobil. Ketika anak istri marah-marah, kenapa bang kalian lihat itu? Tuh lihat, ada kupu-kupu besar banget. Berarti kita akan kedatangan tamu besar. Nggak mungkin nggak ada kita di rumah. Hilang kebahagiaan. Itu di antara contoh kecil yang menunjukkan tanpa tauhid dan akidah yang lurus, tidak mungkin ada kebahagiaan di dalam rumah tangga. Contoh lainnya, jika ada di antara anak kita yang punya akidah khawarij. Yeah. Khawarij. Antum polisi, antum tentara dianggap togut oleh anak antum karena dia terpapar paham ISIS Al-Qaeda. Gimana perasaan antum? Syekh Khuna Saleh Al-Suhaimi pernah bercerita ketika mengajarkan kitab Al-I'tisam karya Asy-Syatibi. Di awal-awal munculnya ISIS. Ada seorang pemuda di Irak di hari Idul Adha. Orang lain mengorbankan unta, sapi atau kambing. Dia seret ibunya. Kemudian dia sembelih ibunya di depan orang. Kenapa? Karena melarang dia untuk bergabung dengan Abu Bakar Al-Baghdadi. Tokohnya ISIS. Dan tidak mau membaiatnya. Dan dia mempraktekkan hadis Nabi. Barang siapa yang mati dan tidak ada baiat di lehernya, maka dia mati jahili. Lia berarti kafir, berarti musyrik. Dan beliau enggak baiat. Padahal baiat di situ kepada pemimpin yang sah. Kalau kita di Indonesia kepada siapa? Baiat kita kepada Bapak Prabowo dan jajarannya. Kalau nanti presidennya lain lagi, ya berarti pada presiden tersebut dan kepada jajarannya. Kepada mereka lah baiat kita. Mereka membawanya kepada tokoh mereka. Disembelih. Bagaimana mungkin bisa bahagia rumah tangga kalau anggota keluarga tidak berakidah di atas Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Maka Allah ingatkan tadi, beriman dan beramal saleh. Anggota keluarga yang ahli khurafat membuat rumah tangga enggak bahagia. Lagi asyik-asyiknya kita ngobrol serius, tiba-tiba piring jatuh pecah di dapur, langsung gelisah satu rumah. Tanda apa lagi ini? Ya kan? Lagi bucin-bucinnya istri sama antum, tiba-tiba ada burung hantu singgap di rumah antum. Istri seketika gelisah, berarti akan ada di anggota keluarga ini yang akan mati atau dapat musibah. Buktinya ada burung hantu singgap di atas rumah. Khurafat sebagian orang. Lagi mesra-mesranya antum pergi ke pantai Jogja. Qadarullah antum kepake baju warna hijau. Auto mertua istri gelisah. Bang cepat ganti bajunya. Enggak boleh warna hijau ke pantai ini. Lagi mesra-mesranya antum istri dan anak-anak di dalam mobil ya. Sambil traveling. Tiba-tiba ya istri gelisah. Kenapa? Setelah tahu bang rupanya ini malam Jumat Kliwon. Pantesan di tol cuma kita sendiri. Enggak ada orang lain, lebih baik. Enggak ada rest area. Langsung berhenti bang. Tunggu dulu lewat jam sekian. Maka yang anak katakan tadi, tanpa tauhid, tanpa akidah, enggak akan mungkin rumah tangga kita bisa bahagia. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, di sini kata teman-teman kita break dulu 10 sampai 15 menit dan insyaallah taala kita lanjutkan kembali setelah bahasan ini, setelah istirahat sejenak ini insyaallah taala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.